Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi fasubhanahu wa huwa rabbul arshil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di mana kita masih diberi Allah kesehatan, sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengar, membahas, dan mengikuti bedah tafsir Sya'rawi jilid yang ketiga, yaitu pada surah An-Nisa ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu pada jalan orang-orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan ulama salihin, dan hendak menerima taubatmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang telah diterangkan Allah ini adalah merupakan petunjuk, yaitu petunjuk berupa hadis-hadis, ayat-ayat, ataupun petunjuk berupa sunnah, jalan-jalan, kebiasaan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang sebelum kita. Dan juga keterangan ini Allah jelaskan dengan kalimat wa yatuba alaikum, dan ingin memberi tobat kepadamu, hendak menerima dan mempersilakan kamu bertobat, karena Allah sangat Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Pendengar yang berbahagia, menarik ayat ini bila kita lihat korelasinya ya pada ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa sekali lagi ditekankan pernikahan atau proses pernikahan, menikah adalah merupakan bagian dari sunnah-sunnah Nabi yang sebelum kita, umat-umat yang sebelum kita. Jadi dengan hidayah Al-Quran, kita jadikan dia sebagai acuan dalam melaksanakan proses perkawinan. Ini keterangan demi keterangan yang telah diucapkan oleh Allah, yang telah diterangkan oleh Rasulullah, ini merupakan hidayah yang harus kita ikuti, sehingga kita tidak hanya mengikut Allah dalam ibadah kita, salat, puasa, tapi juga kita mengikut Allah dalam sunnah-sunnah yang baik dari perkawinan. Maka Nabi mengancam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Orang yang menolak, baik menolak dalam artian ucapannya tidak mengakui itu sebagai sebuah kebenaran, atau dia menolak dari segi tidak melaksanakannya walaupun dia mampu. Nah, dalam artian akan membawa kepada bahaya dirinya terjatuh kepada perzinahan, tapi dia tidak mau kawin. Ini tentunya merusak dirinya sendiri. Disebut juga raghiba an sunnati, menolak sunnahku. Falaysa minni, maka bukanlah ia dari golonganku. Ini tegas sekali ayat dan hadis tersebut. Jadi apa yang dapat kita ambil pada ayat 26 ini, bahwa proses perkawinan, aturan-aturannya itu adalah merupakan keterangan dari Allah, dan yakinlah itu merupakan hidayah yang terbesar. Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bukankah Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus, yang lebih bagus dan lebih sempurna dan bermutu. Nah, wallahu alimun hakim, Allah Maha bijaksana. Allah Maha tahu. Dia tahu bagaimana sebaiknya dan sepatutnya pergaulan antara sama manusia, khususnya terutama dalam pernikahan antara seseorang dengan orang yang lain. Di studio ada Ustaz Safiar dan Ustaz Ahmad Perdana. Saya persilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Cukup menarik karena di dalam ayat ini Allah membuka kalimatnya dengan yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Walaupun Allah di dalam ayat 26 ini bercerita tentang penetapan syariat terhadap perkawinan, aturan-aturannya terhadap perkawinan, akan tetapi sesungguhnya keterangan 26 ini lebih umum dari itu. Yeah. Artinya bukan hanya sekedar aturan perkawinan saja, akan tetapi Allah juga memberikan aturan-aturan terhadap segala yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan manusia. Ya, Allah memakai kalimatnya dengan yuridu. Yuridu itu kan fi'il mudharik yang menunjukkan kalimat sekarang dan yang akan datang. Artinya, di dalam ayat ini Allah ingin mengatakan bahwa ini adalah ketetapanku, ini adalah aturanku yang tetap akan bisa dipakai untuk sekarang dan juga untuk yang akan datang. Ya. Wa yahdilakum sunanal ladzina min qablikum, sebagaimana juga Allah telah memberikan aturan ini kepada umat-umat sebelum kamu. Ya. Ada satu hal yang menarik bahwa di sini Allah menetapkan aturannya. Allah menetapkan aturan untuk kemaslahatan manusia, untuk keuntungan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak pernah mengambil apa-apa dari, tidak pernah mengambil manfaat apapun dari aktivitas yang dilakukan manusia. Kalau manusia berbuat baik, itu kembalinya untuk manusia, bukan untuk Allah. Kalau manusia beribadah, itu bukan keuntungannya kembali kepada Allah, akan tetapi kembali kepada keuntungan manusia. Nah, Ustaz Hanafi, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa Allah sudah menerangkan itu aturannya. Akan tetapi, kalau kita lihat dengan keadaan kita sekarang ini di Indonesia, ternyata mau tidak mau, kita tidak sepenuhnya mengikuti aturan-aturan syariat Allah itu. Banyak sekali yang kita langgar. Banyak sekali yang kita lebih rela mengikuti aturan-aturan negara daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam kata yang lain begini, ternyata manusia Indonesia ini sudah agak sombong dengan mempercayai aturan yang dibuat oleh manusia atau dirinya daripada percaya kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini mengurangi nilai-nilai kesempurnaan keimanan seorang manusia pada saat dia melakukan hal ini? Ya, saya mengira jawabannya pasti. Artinya kalau ditakar keimanan manusia sekarang dengan keimanan manusia pada awal-awal Islam, tentunya ya itulah fadilah bersahabat dengan Rasul. Iya. Mereka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang-orang yang dahulu yang betul-betul mengakui dan beriman dan mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah dengan mutlak, tanpa reserve, bertanya atau tanpa mengkaji kenapa begitu dan kenapa begini. Nah, kalau kita melihat sebaliknya juga bahwa ketika agama itu telah jauh daripada sumber aslinya, maka terjadilah berbagai perubahan dalam artian baik penafsiran, pengamalan, dan ini merupakan konsekuensi dari sebuah peradaban yang masuk ke dalam nation, bangsa atau orang. Akan terjadi akulturasi dan akan terjadi asimilasi. Maka kita melihat keimanan yang ada saat sekarang ini merupakan keimanan yang tidak begitu sempurna bila dibanding dengan mereka-mereka yang as-sabiqunal awwalun. Artinya begini Ustaz, dengan berbagai bencana yang muncul saat sekarang ini, itu yang paling mudah untuk kita lihat. Jangan disalahkan, loh, itu kan Indonesia adalah masyarakat muslim, mayoritas masyarakat muslim. Kenapa masyarakat muslim masih juga ditimpa bencana? Artinya kembali lagi kepada pertanyaan, apakah kita sudah muncul menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi muslim yang sempurna keimanannya? Kalau ternyata di dalam kehidupan kita sendiri banyak kita itu tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak heran kalau dengan kondisi sekarang ini ya begitu, seperti ini begitu. Walaupun KTP kita KTP muslim, tapi bukan berarti pelaksanaan kita pelaksanaan menunjukkan ajaran Islam yang sempurna, ya kan? Nah, betul itu. Saya sangat setuju dengan pernyataan tadi bahwa kehidupan kita sekarang ini banyak sekali perubahan-perubahan. Dan yang lebih runyamnya lagi, bila setiap ada bencana yang dipersalahkan adalah ulama. Kenapa ulama tidak bergerak? Kenapa ustaz diam saja? Kenapa ustaz ini saja? Padahal agama ini jelas. Tinggal lagi mana political will dari si pemegang kekuasaan. Baik itu stakeholder seperti presiden, wakil presiden, atau yang mempunyai tongkat kekuasaan, dalam artian dia bisa menembak orang, bisa memenjarakan orang, polisi. Mana hakim yang jujur dan menegakkan keadilan? Mana jaksa yang hanya menuntut orang yang bersalah, jangan mempersalahkan orang yang benar, orang yang tidak terjerai? Dan ini yang terjadi sekarang. Jadi ketika semuanya terakumulasi dan memuncah, maka Allah kan hidup, Maha mengetahui. Dia tidak mau hambanya senantiasa dalam kondisi yang sangat mengenaskan agama, akhlaknya. Dia kasih berbagai bencana-bencana agar kembali sadar. Nah, yang ternyata ini yang tidak terjadi. Maka lebih jauh kita daripada agama yang kita anun ini. Maka tidaklah bisa hanya dilihat dari segi Anda semua mayoritas Muslim. Kenapa Islam tidak berjalan? Bukan di situ kita lihat. Sejauh mana pelaksanaan dan kualitas iman orang-orang yang berada di tengah-tengah hidup di masyarakat itu. Nah, jadi kalau kita lihat baik di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah biasa, ya dari segi pergaulan antar remaja saja sudah menunjukkan hal-hal yang ini. Mungkin Pak Safiar di pesantren berkiprah, mungkin bisa cerita sedikit. Ya. Kita melihat sendiri kondisi, karena semua ini pandangan kita kepada material, yeah. Tidak kita istiqomah berjalan kepada jalan agama dan norma-norma agama yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang kita angkat ini. Yuridullahu liyubayyana lakum, Allah telah menjelaskan yang baik yang buruk sudah jelas. Jadi cuma akal kita aja gitu dengan perilaku kita. Karena istiqomahnya kita itu tidaklah 100%, saya katakan tidak 100%, walaupun dia agamis, pada satu saat dia yangkus keimanan. Iya. Maka di situ juga ketika kita yangkus, harusnya kita apakan? Pembelajaran pesantren sendiri juga tidak bisa kita menjamin orang masuk pesantren, saya bisa menyulap anak bapak harus bisa jadi orang yang bertakwa. Tidak, yang penting kami kalau bengkok diluruskan dikit. Tak bisa merubah anak orang 90% harus berubah seperti baja dan sebagainya, itu mustahil. Yang kita pupuk di dalam pesantrennya adalah bagaimana membentengi semua perilaku itu benar-benar menjalankan karena ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tangkap Ustaz Safiar, ini yang paling sangat penting untuk benar-benar dipahami oleh setiap muslim. Bergerak hanya mencari ridho Allah. Jadi kalaupun institusinya atau yayasannya adalah yayasan keislaman, katakanlah pesantren, akan tetapi kalau hanya sekedar mencari nilai-nilai material saja atau popularitas, jadi tidak heran kalau akhirnya anak pesantren itu nggak akan muncul menjadi seorang muslim yang mumpuni. Iya. Karena orientasinya sudah lari, bukan mencari ridho Allah, begitu kan? Maka setiap langkah kita saling sharing betul-betul. Ketika melangkah, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tabungan kita di akhirat. Itu yang kita harapkan. Sehingga betul-betul mental ketika dia keluar dalam lingkungan lain pesantren untuk melakukan yang buruk, dia itu takut. Takut kepada siapa? Takut ditengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monitoring dari Allah itu selalu ada 24 jam. Itu yang kami tanamkan di pesantren khususnya. Jadi saya melihat begini, mungkin bisa ditambahkan, agama ini bukan tidak ada, tuh. Wujudnya ada. Ada. Tinggal lagi mau atau tidak mau untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan bernegara, kehidupan beragama, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, pergaulan antar remaja. Nah ini kita melihat kita berlomba-lomba dalam hal segi materi. Itu sebenarnya dalam hal yang positif dan untuk menambah kekuatan dakwah dan menambah kebijaksanaan dan menambah maraknya Islam, itu tidak salah. Tapi bila itu menjadi sebuah tujuan orientasi yang terakhir, ini yang membuat ya gagalnya pendidikan kita, gagalnya pesantren kita dalam mewujudkan sebuah cita-cita luhur ketika dia mendidik anak. Jadi saya teringat juga dengan sebuah hukum alam yang tak jauh-jauh kita berpikir ya, hasil itu kan tidak lepas dari proses. Bila proses di sebuah sekolah atau pesantren baik, bagus, dan sistem belajarnya bagus, manusianya mukhlis, ustazahnya taat kepada Allah, dapat memberikan contoh yang baik, baik ucapan, pergaulan, insya Allah muridnya tak jauh-jauh dari situ. Artinya dia akan terpengaruh, dia akan mencontoh, dia akan cerdas sebagaimana cerdasnya guru-guru dan asatiz yang mereka cintai. Nah ini yang kita melihat perlu pendorongan dan perlu pembetulan dalam berbagai kesempatan, termasuk kesempatan yang baik ini perlu kita kokohkan lagi agar kehidupan Islami ini muncul dan wujud sehingga Allah bisa memberi taubat kepada kita dan menerima taubat kita. Iya, taubat itu juga Ustaz didapatkan apabila seseorang tetap berada jalur perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap pada jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam beberapa dalam waktu dekat kita akan ke depan ini di Sumatera Utara akan memilih calon gubernur. Betul. Iya, kalau kita berangkat dari ayat 26 ini bahwasanya Allah sudah menetapkan aturan-aturannya, maka sebaiknya kita sebagai masyarakat, muslim, kita sebagai seorang muslim haruslah hendaknya mencalon memilih pertama sekali mencalonkan orang-orang yang memang benar-benar ingin melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mencalonkan orang-orang yang enggak jelas. Artinya apa? Ya nampak orang-orang yang enggak jelas tuh. Giliran nanti mau dipilih bukan main lagi bagusnya. Kalau tidak tak ada kejelasannya. Kemudian lagi hendaklah mencari yang memang dasarnya itu adalah orang muslim. Jangan cari yang bukan muslim. Ini sangat penting sekali karena memang Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa keterangannya menyatakan bahwa tidak akan pernah menang kalau suatu masyarakat itu diperintah oleh orang-orang yang non muslim. Jangan jadikan mereka itu sebagai wali kamu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Pendengar yang berbahagia, ini mungkin tambahan yang baik untuk kita sebagai pedoman. Tentunya kekuatan Islam ada pada jamaah, kekuatan jamaah ada pada ibadah dan pemahaman mereka. Bila ini muncul, insyaallah Islam akan menjadi memberikan power yang dapat mendamaikan dan menenteramkan jiwa setiap manusia. Bila taufiq wal hidayah, kami dari tim Sabir Al-Azhar berterima kasih ala husni mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengkaji, membedah tafsir Syekh Mutawalli Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum." ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Yang artinya, dan Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih mendetail daripada sunah-sunahnya yang telah berlaku bagi hambanya di muka bumi ini. Hanya saja ketika kita melakukan sunnatullah, kita tidaklah 100% apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lumrah manusia itu adalah tempat mahalul khata'u wan nisyan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini membuka dengan lebar-lebarnya, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah hendak menerima taubatmu bagi orang yang benar-benar ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, Syekh Mutawalli Syarawi memberikan gambaran kepada kita, proses taubat mengalami 3 fase. Fase pertama adalah pengesahan dari Allah. Kedua, taubat manusia itu sendiri, dan yang ketiga, penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat seorang hamba berada di antara dua taubat, taubat tasyrik dan taubat qabul. Keduanya ini harus sejalan, seirami, sehingga apa? Benar-benar ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lagi kembali kepada perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, manusia dalam hidupnya sering kondisi lemah dipengaruhi oleh nafsu. Untuk itu disyariatkan taubat agar seorang jangan merasa putus asa untuk mendapatkan pengampunan atas dosa yang dilakukan, karena Allah masih membuka pintu taubatnya. Yang dimaksudkan di sini adalah kita ikhtiar usaha dalam perkataan dan perbuatan anggota tubuh kita. Ikhtiar adalah satu kekuatan absolut yang diarahkan oleh keinginan perilaku. Seperti tangan, jika ingin diangkat, maka kamu mengetahui otot-otot mana yang digunakan agar tangan dapat diangkat. Baik para pendengar rahimakumullah, ini sekedar prolog dari kami. Di studio kami didampingin oleh Ustaz Al-Muhtaram, Ustaz Hanafi Ismail, dan Ustaz Perdana. Kami silakan Ustaz untuk memberikan solusi dalam ayat ini. Iya, terima kasih Ustaz Safia. Di dalam ayat 27 ini Allah kembali mengulangi kata taubat. Kalau di dalam ayat 26 Allah mengatakan setelah wa yadiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Di sini Allah kembali mengatakan wallahu yuridu an yatuba alaikum. Nah, ini kira-kira Ustaz Safiar, kenapa ada pengulangan sampai dua kali yatuba di sini? Nah, apa perbedaannya Ustaz dari ayat 26 dan 27 ini? Ayat yang pertama dengan ayat yang selanjutnya ini. Pada ayat yang 26 dikatakan wa yatuba alaikum, kenapa Allah kemudian mengulanginya lagi pada ayat 27? Karena taubat haruslah melalui ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka taubat yang dilakukan tidak akan berarti apa-apa. Jadi kalau taubat sambal itu bukan taubat namanya. Bukan taubat. Jadi waktu pedas taubat. Nah, jadi proses taubat itu apa yang sudah ditekankan oleh Syekh Mutawalli Syarawi, ada 3 fase. Yang pertama kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kemudian kita mengakui ya, betul-betul ada pengakuan kita sendiri, istilahnya kita betul-betul apa? Tidak akan kembali, pengakuan kita itu benar mutlak hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga tadi penerima taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat sambal ya kan Ustaz ya, nggak jira-jira gitu, udah korupsi, ingin lagi korupsi, nggak tahu yang orang di sampingnya dan sebagainya kan. Kalau gini Ustaz Sofian, ada orang yang berpikiran seperti ini, Allah adalah penerima taubat. Jadi kalau aku salah aku taubat, nanti aku salah buat taubat lagi. Aku kalau susah nanti pikir aku ke Mekah, nah di depan Ka'bah taubat lagi, aku keliling-keliling taubat aku katanya. Ini macam mana ini Ustaz? Tidaklah seperti ini. Mungkin Ustaz Hanafi pada kesempatan. Jadi saya melihat di sini ya, bahwa sebenarnya konsep taubat itu bukanlah untuk dipermainkan. Taubat itu betul-betul taubatan nasuha. Nasuha itu kan berasal dari kalbu yang paling dalam. Nasuha itu arti betul-betul memahami konsep taubat itu sendiri. Nah, ini bagi kita sebagai umat Islam, jangan menyalahkan menyalahi aturan taubat ini sendiri. Artinya ketika seorang telah bertobat, bukan dia bersih dari kesalahan, tapi adalah satu hal yang salah bila dia hanya menganggap tobat itu permainan. Iya. Seperti tadi. Jadi ketika dia sudah bertobat saat sekarang sebagai presiden lah, saya bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha. Nah, dia kan manusia. Ketika dalam melaksanakan roda pemerintahan pada 5 tahun, 2 tahun ke depan misalnya, terjadi kesalahan, tetap juga tobat diminta. Tapi kesalahan ini janganlah kesalahan yang dilaksanakannya secara sengaja, secara sukarela, dan sepertinya mengejek-ngejek Tuhan. Itu tak boleh. Artinya tak diterima lah tobat sepertinya Ustaz. Enggak lah. Sampai dia tobat dengan tobat dan nasuha, yang dalam artian betul-betul merubah dari seluruh proses yang baik, yang tidak baik, menuju yang baik. Walaupun dalam hidupnya itu manusia itu tak lepas daripada salah. Betul. Iya. Nabi saja berapa kali beristighfar? Antara 70 sampai 100. Masyaallah. Artinya apa? Di situlah kelemahan. Jadi tobat itu bisa juga menunjukkan sebuah kelemahan kita kepada Allah yang Maha Agung, Maha Kokoh. Tobat itu juga boleh juga merupakan sebuah pintu bagi kita untuk kembali kepada kebenaran dari sebuah maksiat dan kesalahan yang telah kita. Ini Ustaz, yang kita lihat di kehidupan kita fenomena Ustaz ya. Sandai gitu. Ada yang orang pakaian putih, kemudian dalam acara latif itu Ustaz, menuju tobat 7 hari. Sudah berkali-kali dikritik gitu kan. Sama juga balasannya no comment gitu ya. Seakan-akan gitu. Yang kita lihat di situ tobat 7 hari itu benar ini garisan dari Islam. Padahal kalau kita merujuk, baik itu salaf dan khalaf, ahli tasawuf sendiri tak pernah membuat orang harus mati dulu. Dia menggunakan konsep al-mautu qoblal maut, dimatikan orang untuk bertobat, pakai poncong, ditulis di bantu nisan, si ia mau mati, kan gitu. Pada hakikatnya ini kan udah kabur seharusnya kita yang kita jangan mengada-ngada dalam hal masalah ini. Yang jelas orang istighfar, bertobat, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Syekh Mutawalli Syahrawi ini memberikan tiga fase bagi orang yang bertobat. Jadi enggak ada orang mentang-mentang mantan dari narkoba menangis-nangis di kerangkeng harus apa? Ini bukan salah satu. Sebenarnya itu yang kelemahannya. Kelemahan kita bahwa mereka mengambil memperlakukan ya, memperlakukan orang-orang yang diajak untuk bertobat itu dia perlakukan secara instan. Tak boleh. Kalau instan, sesuatu instan nanti berubahnya juga instan. Artinya apa? Saat itu dia bertobat, kembali dia kepada komunitasnya. Oh, cepat lagi. Kembali lagi. Nah, gitu. Jadi saya maksud sebagaimana Syekh Syarawi tadi betul-betul dibimbing oleh keilmuan. Dia udah paham betul, oh inilah kesalahanku, kemudian inilah yang bersiap ikut, ini ayat, ini hadis, dan betul-betul dia terkondisi. Nah, kalau saya melihat apa yang menjadi sebuah topik acara di channel La TV itu, ya itu mungkin ya, kalau kita melihat itulah cara stasiun ataupun sebuah acara untuk menarik pemirsa dan ya mungkin di sana mereka melihat di sana ada juga hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan kalau sampai harus mati duluan dan itu ada yang pakai konsep itu ya, ini yang harus yang kita kritisi. Maksudnya apakah benar seperti itu tobat yang diinginkan di dalam Islam. Cuman kadang-kadang kita melihat karena rata-rata masyarakat yang melakukan dosa itu adalah masyarakat yang tidak paham Islam. Paham Islam. Ya. Dengan begitu agak jera juga nih ya. Ada juga ini saya lihat menangis-nangis. Itu kok betul-betul nangisnya benar atau main bagaimana kan gitu. Kan. Atau apa main-main. Hanya sekedar income ekonomi dalam pelayanan acara tersebut. Sehingga, Allah alam ini. Ya Allah alam lah, kalau yang jelas tetap berpositif thinking lah. Mudah-mudahan itu tujuannya baik. Tapi kan juga ketahuan nanti apa tujuannya baik atau enggak itu kan Allah. Ya Allah. Waktu juga akan mentes mereka. Allah juga akan mengetahui. Ya, saya lihat di sini ada juga hal penting lain yang bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara keinginan dirinya dengan keinginan hawa nafsu. Allah mengatakan wallahu yuridu ayyutuba alaikum. Allah itu tetap punya maksud yang baik. Ya, tidak akan pernah Allah itu punya maksud yang jahat. Tidak akan pernah Allah itu menginginkan hambanya itu yang jelek-jelek. Bahkan saat Allah menimpakan suatu musibah kepada seorang manusia, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, Allah membandingkan dengan syahwat. Yang syahwat itu kata Allah antamilu mailan azima, bahwa syahwat itu hanya menginginkan kamu itu lari daripada manhaj Allah, semakin jauh dan semakin jauh. Makanya dalam hal ini satu hal penting yang harus kita benar-benar perhatikan, satu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu menyebabkan dia sudah jauh melenceng, sudah mulai melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Mutawalli Syahrawi membandingkan seperti ini, menggambarkannya seperti ini. Kereta api itu kan sudah ada jalur tertentu. Seandainya sedikit saja dia melenceng, maka dia nggak akan sampai ke tempat tujuannya. Kalau misalnya tujuannya ke utara, nanti sampainya nanti mungkin ke timur atau ke barat. Nah, ketika dia melenceng, memang sedikit, cuma sekian mili aja. Kalau rel kereta api itu kan sedikit aja kan. Tapi nanti arahnya itu sudah fatal sekali kan, semakin jauh dari yang harusnya ke utara larinya ke barat gara-gara melenceng sekian mili tadi. Nah, begitulah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Awalnya itu memang sedikit kecil, memang sederhana, akan tetapi nanti ujung-ujungnya bisa membawa dia semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jangan pernah mencoba untuk melakukan maksiat karena memang nanti itu akan dapat memalingkan manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar RL rahimakumullah, kalau kita lihat di sini taubat yang Allah dibukakan kepada kita adalah rahmat bagi manusia. Iya. Karena jika kita tidak diterima, akan semakin bertambah luasa lagi kemaksiatannya sejak maksiat pertama dilakukan, sebagaimana yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, yang diibaratkan oleh Syekh Mutawalli Syahrawi, agar kita ini jangan main-main dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini dapat kita betul arahkan, jangan dia lepas daripada koridor agama dan norma-norma. Oleh karenanya, lawan dari taubat adalah orang yang mengikuti hawa nafsu tadinya. Oleh karenanya, kita harus di sini benar-benar kita berpegang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, konsisten dengan taubat kita. Tak ada salahnya kalau kita ini selalu tajadud taubat nih, Ustaz, ya. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tidak salahnya, memang harus, harus wajib, ya, wajib, wajib. Karena dalam artian taubat nasuha itu 7 kali taubat nasuha cukup sekali saja katanya, kan gitu. Padahal pada yang kita inginkan di sini adalah taubat itu berkali-kali dengan istighfar sepanjang hidup, sepanjang kalau hidup perlu. Baik pendengar RR rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan melalui kajian surah An-Nisa ayat 27 ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kebaikan yang datangnya dari Allah, kekhilafannya dari kami. Sekali lagi kami haturkan ribuan terima kasih atas segala atensi dan pendengarannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami Muhammad Syafiar didampingi Ustaz Hanafi Ismail dengan Ustaz Perdana mengucapkan syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.